salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala والإلهيات كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا معلوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. Sampai sini ya. Ilahiyah adalah keadaan seorang hamba yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dicintai, zat yang disembah, dia mengesakannya dalam kecintaan dengan khauf, ketakutan, roja ya. Dengan roja dan ikhbat, ketundukan, taubat, nazar dan seterusnya. Sampai sini. Berarti sekarang yufridunahu bil hub. Itu yang orang yang bertauhid dengan tauhid uluhiyah, ialah yang mengesakan Allah dalam masalah kecintaan. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya. Mirzam. Sambung di sini. Iqbal. Illa idza, pelan-pelan Iqbal. Illa idza qaddamu 'ala al-khawfi min al-ba'd. Bal takhawfu wa khawfuni in kuntum mu'minin. Fa idza qaddama al-khawfi, kok jadi khawfi? Apa irobnya khawfi, Iqbal? Naibul fa'il. Wa idza quddima al-khawfu at-tabi'i, boleh. Cuman dijadikan maf'ul enggak boleh. Wa idza qaddama al-khawfa, seseorang kan. Fa idza qaddama al-khawfa at-tabi'i 'ala al-insani. 'Ala khawf, mana? 'Ala al-'ala khawfil. Kok lompat ke Jawa? Tu'a du, apa itu tu'a? Benar Iqbal, wazannya apa? Wazannya apa ya? Tawa'ada. Tawa'ada Allah azza wa jalla. Amma idza lam yuqaddim. Idza lam taqad. Berarti wa fil mudhari'nya apa? Wazannya Iqbal. Wa idza lam yuqaddim. Qaddama yuqaddim. Wa idza lam yuqaddimhu. Fa hadza la ya'khud. Aku insani, apa Iqbal insani irobnya? Insani. Apa irobnya? Naibul fa'il, jangan insani. Nah, terus? Ma anta takhafu min al-jabari wa min al-maliki. Maliki. Malak itu tukang malak mungkin. maliki wa minal adui adui adui wa min fulanin wa fulanin walakin la tukhdaru khada'a fi mudhari'i apa Iqbal yukhdi'u yakhda'u wala takhda'u lahu wa tanqadu lahu wa innama takhafu khawfan tabi'iyan. Nah ya, seorang yang bertauhid dengan tauhid uluhiyah dia mesti yufridunahu bil hub, mengesakan Allah dengan kecintaan. Ini penting ini, mengesakan Allah dengan kecintaan. Ini punya dua rukun dalam mengesakan Allah dengan kecintaan, yaitu kamalul hub, kamalul dzul wal khauf. Ini rukun pertama, kamalul hub. Mesti sempurna cinta. Cintanya itu mesti sempurna. Yang kedua, kamalul dzul wal khauf. Mesti ada betul-betul kesempurnaan, ketundukan dan ya, ketundukan dan ketakutan kepada zat yang dicintai tadi. Ya, cinta istri tapi enggak ada kerendahan diri. Enggak ada ketundukan di hadapan istri, enggak ada ketakutan, maka itu bukan mahabbah yang hubbul ibadah, bukan. Tapi kalau disertai dengan itu, nah, maka ini adalah ibadah. Ya. Saya tambahannya baca Fathur Rabbil Hamid, Fathur Rabbil Hamid bisa ditajri at-tauhid al-mubin. Kalau antum mau tambahan bagus baca buku ini. Ya Syekh Ar-Raji. Ya, bidallah. Kemudian ini dua rukun dalam cinta kepada Allah bernilai ibadah, yaitu kamalul hub yang pertama, kesempurnaan cinta. Yang kedua, kamalul dzul wal khauf, kesempurnaan ketundukan dan ketakutan kepada zat yang dicintai, itu ibadah. Wa huwa alladhi yakunu ma'ahu. Mana sih? Oh, sekarang kita bahas yang mana? Hub ya. Alladhi huwa hubbul ibadah. Yang ini adalah kecintaan ibadah. Wa huwa alladhi yakunu ma'ahu dhullun wal khudu'un wan qiyadun, yaitu kecintaan yang ada pada kecintaan tersebut ketundukan, kerendahan diri, ketundukan apa khudu', ketundukan wan qiyadun dan juga ketaatan. Wa illa, tapi kalau tidak ada ini semua, fal insan yuhibbu zaujatahu, seseorang mencintai istrinya, lakin la yakhda'u laha, tapi enggak mau tunduk kepada istrinya. Makanya Syekhul Islam di Al-Ubudiyah membahas hal ini. Ya, bahwasanya dicinta tapi hatinya tidak terpatri. Istrinya tersebut tidak terpatri di kalbunya. Dijelasin juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, di syarah Ar-Risalah Al-Ubudiyah. Pernah kita terjemahkan waktu itu, kita kutip mengenai hal ini. Tapi kalau sudah terpatri, ya, cinta dia kepada istri, maka dia menjadi hamba istri tersebut. Maka dia menjadi abdul, budak, hamba saya istri tersebut. Ini luar biasa nadornya Ibnu Taimiyah. Belum menikah, tapi beliau punya basirah yang qawiyah, yang kuat. Belum menikah beliau. Enggak menikah sampai akhir hayat karena kesibukan ilmu, berilmu, mengajar, belajar, jihad, membantah di penjara. Ini ya. Dia cinta istrinya biasa aja. Dia mas bohong ya. Gak terpatri sama istrinya. Ya. Terpatri kok enggak? Hah? Terpatri enggak tahu bahasanya. Hah? Kayak mas bohong di hanya kamu seorang gitu ngomong. Nah, ya gitulah. Ya gitu Mas Boy, enggak ya? Enggak. Takut dicerai. Oh enggak juga. Terkadang tabii karena dia khawatir anak-anak, ya. Anak-anak nanti terlantar atau kadang dia takut juga ntar enggak ada yang mau lagi sama dia. Ini aja udah alhamdulillah ada yang mau begitu. Antum takut dicerai istrinya. Bongkar mandi kader. Ya. wala yanqadu laha. Dia enggak tunduk sama istrinya tersebut. Ya. Di annaha mahabbatun syahwaniyatun, karena kecintaan pada istri itu hanya kecintaan syahwat tabiiyah. Ya wajar aja. Ya pahamin ya. La tadurru. Nah, enggak memberikan mudarat cinta sama istri. Itu bukan cinta yang bernilai ibadah illa idza qaddamaha ala mahabbatillahi wa rasulih. Kecuali apabila dia dahulukan kecintaan kepada istri daripada kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Tak boleh. Ya qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ikhtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu. Maka tunggu. Kalau ternyata anak kalian, bapak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, perdagangan kalian, rumah kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad, tuh. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai. Lebih ya, kedua orang tuanya dan manusia secara keseluruhan. Ya, itu kecintaan pada istri hanya ya, tabiiyah. Nah, mahabbah di sini ya, ini saya baca buku yang lain ya. Kata Syekh Ar-Rajihi, "Wal mahabbatu yalzamu minha at-tha'ah wal ittiba'." Nah, kecintaan kepada Allah itu yang bernilai ibadah itu kalau di situ ya, mahabbah di situ akan menghasilkan ya. Yang di sini mahabbah di sini mengharuskan adanya ketaatan kepada Allah dan mengikuti apa yang Allah inginkan. Ini baru mahabbah. Kata Syekh Ar-Rajihi di buku Antum Gada, "Famanidda'a mahabbatallahi fala budda ayuti'allaha wa rasulah." Maka barang siapa yang mengklaim cinta pada Allah, maka mesti dia mentaati Allah dan Rasulnya. "Wa man za'ama annahu yuhibbullaha wa huwa ya'sihi fa huwa kadhibun fi da'wahu." Maka barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku dia cinta Allah tapi dia bermaksiat mendurhakai Allah, maka dia dusta dalam klaimnya, pengakuannya tersebut. "Walamma idda'a qaumun mahabbatallahi imtanahumullahu bihadhil ayah." Maka tatkala suatu kaum mengaku-ngaku cinta Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apabila kalian cinta kepada Allah, jika kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikuti Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dzunub, bukan dzanbun, dzunub. Segala dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sama ayatul mihnah. Ayat ini dinamakan dengan ayat mihnah. Ayat ujian. Ya. "Wa man kana muti'an lillahi wa rasulih fa huwa shadiqun fi da'wahu lil mahabbah, wa man kana 'asiyan lillahi wa rasulih fa huwa kadhibun fi da'wahu laha." Ini ya. Maka kata Syekh Ar-Rajihi, "Fattariqatul musla lil mahabbati an tuti'a Allah wa rasulah." Maka metode yang paling mulia dalam ya, mengklaim dalam mahabbah adalah Anda mentaati Allah dan Rasulnya. Itu. Maka yang namanya mahabbatullah ini mengharuskan seorang hamba taat dan tunduk, taat dan mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah, ini sedikit aja ya, karena Syekh membahas mahabbah cuman sedikit. Nah, sekarang kita masuk khauf. Ya khauf ayyufridunahu aidan bil khauf. Seorang yang bertauhid mengesakan Allah juga dengan khauf, ketakutan. Wal khauf aidan yanqasimu ila qismain. Takut juga terbagi menjadi dua macam. Ada khaufin ibadah, ada khauf yang bernilai ibadah, ada khauf tabii. Khauf tabii. Khauf tabii tabiat. Khauful ibadah itu apa? Wa huwa alladhi yakunu ma'ahu dhullun wa inqiyadun lil makhluq. Khauf ibadah afan, bukan makhluk, lil makhuf. Ialah takut yang disertai dengan adanya kerendahan, ketundukan kepada sesuatu yang ditakuti. Inilah khauf ibadah. antum lewat kuburan, lewat pohon, keramat, takut. Kalau takut dicekek jin, takut tabii. Tapi ternyata takutnya di situ ada ketundukan. Kalau lewat situ mesti bilang, ya misi-misi anak bagong mau lewat. Takut ini. Ya. Kalau mau lewat situ mesti muja dulu. Misi mbah gitu. Ini atau kalau mau aman lewat jalan tol klakson. Tatoyur mau aman lewat Cipularang teriak ke kiri Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, kata Raja Musyrik dari Purwakarta. Kan begitu kata Raja Musyrik dari Purwakarta itu, Musyrik. Nah ini khauf yang jadi ibadah, berarti memberikan ibadah kepada yang ditakuti tersebut. Paham gak sih? Kalau khauf cuma kenapa takut lo TPU Mangun Jaya malam-malam ada begal. Oh, tak khauf tabii. Khauf tabii. Mas Bowo takut istrinya, takut tabii. Cinta tapi takut bahaya nih Mas Bowo. Tadi kan gitu tuh. Ya. Kan gitu. Ya, wa huwa allazi yakunu ma'ahu dhullun wal khudu' wal qiyadun. Bahaya itu. Mesti salah satu dicoret ini. Ya. Mana lagi tadi? Wa amal khauf tabii, ya, itu khauf ibadah ya. Ya. Jadi kalau kata Syekh Ar-Rajihi, khauf ibadah anta khafa min syai'in laisat asbabuhu zahiratan. Ya, anda takut kepada sesuatu yang sebab-sebabnya itu enggak zahir. Sebab-sebabnya itu enggak nampak. Paham enggak sih? Antum takut Cipularang karena sering kecelakaan. Ya, sering kecelakaan kan waktu itu. Oh, banyaklah. Saiful Jamil lah kecelakaan kan gitu. Nah. Saiful Jamil. Antum Jamil atau Jamil? Ya. Terus sebab takutnya itu apa nih? Takut yang ibadah. Anta khafa min syai'in, ada takut dari kecelakaan di Cipularang itu. Laisat asbabuhu zahiratan. Ya, yang sebab-sebabnya itu enggak nampak. Enggak nampak, goib gitu. Antum takut. Ya, takut sama Prabu Siliwangi gitu. Ya. Atau takut sama penguasa apa katanya? Togut di pantai selatan Nyirur Kidul. Oh, enggak mau pakai baju hijau. Kenapa? Takut diseruduk. Nyirur Kidul itu jin apa banteng sih? Ya misalkan ya, nah, takut. Sebabnya nampak enggak? Enggak ada. Kenapa takut? Ah, ini takutnya takut ibadah. Ini antum catat ini, catat. Apa itu khauf ibadah? Batasannya anta khafa min syai'in laisat asbabuhu zahiratan. Catat. Enggak ada di sini. Ya, ini faedah dari Syekh Ar-Rajihi. Dikasih contoh nih sama Syekh Ar-Rajihi ini. Lihat, saya bacain ya. Gak apa-apa ya, saya jadi baca kesini ya. Ini apa bersinergi. Ya. Dikasih contoh. Fatakhafu minal mayyiti masalan ayyumi tawaladak wa yuharrim wa ayuh wa au yuharrimaka dukhulal jannah. Misalnya, Anda takut kepada mayit penghuni kubur akan membunuh putra Anda. Atau Anda takut kepada penghuni kubur akan mengharamkan Anda, mencegah Anda dari masuk surga. Ayok ta'aris koke. Atau Anda khawatir si penghuni kubur ini akan memutus rejeki Anda. Au yusallitu alaika aduwu. Atau Anda khawatir musuh Anda akan menguasai Anda. Fatad'uhu min dunillah. Akhirnya Anda berdoa kepadanya, memberikan ibadah kepadanya, ya, kepada selain Allah, kepada penghuni kubur tadi. Ini yang dinamakan khaufu sirri. Wa hadza syirkun liman sarrafahu li ghairillah. Maka ini adalah kesyirikan siapa saja yang memalingkan ibadah tadi kepada selain Allah. Khauf tadi. Naam. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ya, kita lanjut lagi. Nanti aja tanya jawabnya. Nanti ya. Biar kelar, nanti bahas itu dan antum enggak kelar. Ini saya bacain dari Syekh Rajihi, melengkapin aja. Saya sengaja enggak saya mau bacain semua. Yang enggak disebutin sama Syekh. Ya, di sini mana lagi tadi? Wa amma khawfu tabi'i wa huwa alladhi la yakunu ma'ahu dhullun wala khudu'un, yaitu takut yang tidak ada ketundukan dan kerendahan diri. Kerendahan diri dan ketundukan kepada yang ditakuti. Tadi batasannya apa? Ya khawfu tabi'i anta khawfa min syai'in laysat asbabuhu zahiratan. Anda takut kepada sesuatu yang sebab-sebabnya dari risiko itu enggak nampak. Nah, anda takut kepada sesuatu. Ya, kepada sebuah risiko, sebuah kejadian, musibah. Yang musibah itu kan nampak. Sebab-sebabnya enggak nampak, sebabnya. Laisat asbabuhu zahiratan. Itu catat itu. Ya. Nah, kemudian fa anta takhafu minas sab'i, anda takut dari binatang buas, wa minal adu dari musuh, wa minal harri dari panas, wa minal barad dari dingin, wa minal marad dari sakit. Hada khaufun laisa ma'ahu ibadatun. Ini enggak ada takut yang di situ ada ibadah walan kisar. Tidak ada pula inkisar. Ya, juga tidak ada zulun, tidak ada kerendahan diri. Wala yu'akhadhu 'alaihi al-insanu. Maka seseorang yang memberikan takut kepada musuhnya, kepada binatang buas, kepada anjing herder galak, ini manusia tidak diazab dengan karena hal tersebut. La yu'akhadhu ay la yu'adzabu. La yu'akhadhu la yu'adzabu. Ya, illa idza qaddamahu 'alal khaufi minallah, kecuali jika dia mendahulukan kepada takut yang tabii tadi didahulukan daripada takut pada Allah. Ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Fa idza qaddama al-khaufat tabii 'ala khaufil ibadah, fa ina idin tawa'adahu Allah. Apabila dia dahulukan takut tabii daripada takut ibadah, maka itulah yang Allah mengancamnya. Allah yang akan mengancamnya. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ibadah. Ibadah bukan? Ibadah. Ya. Antum punya bos, punya family yang kedudukannya di atas antum. Dia melakukan kemungkaran. Antum mesti seharusnya apa? Nahi mungkar, dakwah. Ternyata enggak berani. Kenapa? Takut. Takut dipecat, takut dipukul, takut yang lainnya. Itu takutnya gimana tuh? Tobi. Hah? Nah, kalau takut dipukul, ya tobi. Tapi sekarang amar ma'rufnya oke, okay, kayak gitu tobi. Itu di atas antum. Sekarang selevel. Selevel lah, selevel. Amar ma'ruf nahi mungkar. Gak enak, atau malas, atau takut. Padahal sesuatu yang gak nampak risikonya, ataupun gak terlalu mudarat. Maka kata para ulama, itu bukan takut ibadah, itu maksiat. Kata Syekh Ar-Rajihi. Ya, adapun takut. Ya, yang alladhi yahmilul insan ala tarkil amri bin ma'rufi wa nahyi 'anil munkar fa hadza maksiatun. Nah, ini cuman maksiat. Ya. Berikutnya. Mana lagi tadi? Fa anta takhafu minal jabbar gitu ya. Anda takut kepada orang yang memaksa, wa minal malik kepada raja, wa minal adu kepada musuh. Wa min fulanin wa fulanin dari si fulan dan si fulan, walakin la takhda lahu, walakin la takhda lahu, tapi anda tidak tunduk padanya. Wa tanqadu lahu, tidak taat kepadanya. Wa inna ma takhafuhu khaufan tabi'iyan faqat. Nah, berarti anda takut kepadanya dengan takut tabii saja. Nah, sekarang masuk ke roja. Tafadhal ya, Pak Abdurrahman. والصلاة والصيام والحج khusyu'i warahbati warahbati warahbati warahbati hadhihi ibadatun qalbiyatun qalbu al-ikhbatu wa huwa al-khudu'u wa taubatu ay at-taubatu ilallahi ilallah min adh-dhunubi wal ma'asi fa taubatu min anwa'il ibadati wallahu huwa at-tawwabu huwa at-tawwabu fa'al tawwabu ismun min asma'il husna wallahu huwa at-tawwabu wal 'abdu ta'ibun ta'ibun ay raja'a ila Allah raji'un ila Allah azza wa jalla. Nah, berikutnya raja. Ini tauhid uluhiyah, seorang mengesakan Allah dalam hal raja, harapan. Hadza min anwa'il ibadah al-qalbiyah, ini di antara jenis ibadah qalbiyah, itu raja. Raja apa yang raja ibadah? Raja usir. Raja yang tersembunyi, harapan yang tersembunyi. Nah, ini baru namanya raja ibadah. Raja usir. Ini handphone siapa nih? Ini ayah Zelfi. Bapak Antum ya? Iya. Telepon nih. Kali Antum suruh pulang mau nikah kali. Ya, mana lagi tadi? Ini adalah ibadah qalbiyah. Li'annal ibadata naw'ani, karena ibadah itu ada dua, ada ibadah badaniyah, semisal sholat, siam, haji, jihad, dan ibadah qalbiyah. Ya, ibadah qalbiyah. Sebagian ulama ada yang membagi lagi, tambah satu lagi, ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu apa? Zakat, sedekah, menyembelih. Nah, itu ibadah maliyah. Nah, ibadah mana lagi? Jihad. Ibadah qalbiyah kal khauf war raja' wal mahabbah wal khasyah. Ibadah qalbiyah semisal takut, harap, mahabbah, cinta, khasyah, ya, ketakutan, khusyuk, kekhusyuan, raghbah, hasrat, ya, harapan tinggi, raghbah, ketakutan. Hadhihi ibadatul qalbiyah. Ini adalah ibadah qalbiyah. Nah, kemudian wa qauluhu wal ikhbat, seorang yang bertauhid dengan tauhid uluhiyah dia mesti mengesakan Allah dalam hal ikhbat. Apa itu ikhbat? Wa huwal khudu. Ikhbat adalah khudu. Ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan dia adalah al khusyu'. Ya, ketundukan atau khusyu'. Kalau kata ulama yang lain misalnya Syekh Ar-Rajihi, ikhbat ai khusyu', khusyu'ul qalbi wal jawarih. Kekhusyuan anggota tubuh dan kalbu. Nah, ini namanya ikhbat. Wa taubah. Berikutnya taubat. Itu taubatnya taubat ibadah, yaitu taubat ibadah. Apa itu taubat ibadah? Ai at-taubatu ila Allah min adh-dhunub wal ma'asi. Itu taubat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat. Fa taubatu min anwa'il ibadah. Maka taubat adalah dari segala dari jenis-jenis ibadah. Wallahu huwa at-tawwabu. Allah lah sang penerima taubat. Wal abdu ta'ibun. Sedangkan hamba ialah yang bertaubat. Ya. Jadi yang dikatakan kalau taubat adalah taubat ibadah itu apa? Rujuk kepada Allah dengan batasan yang disampaikan oleh Syekh, yaitu dari meninggalkan segala macam dosa dan maksiat kembali kepada Allah. Ya. Dengan keyakinan Allah saja yang berhak mengampuni. Dan langsung kepada Allah, tidak melalui perantara-perantara. Meyakini tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Baik. Nabi SAW bertobat, Allahumma inni atubu ilaik wa atubu ya. Tapi kalau ya Aisyah pernah masang gordeng di rumahnya, Rasulullah SAW masuk, kemudian Rasulullah SAW nggak mau masuk rumah ya, karena ada wisa, ada bantal, gambar-gambar gordeng, Rasul marah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, atubu ilallahi wa rasulih, mada adnabtu. Atau perkataan seorang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, atubu ilallahi wa ila rasulih. Ini maknanya adalah ar-ruju' anil khata' fima yata'allaq bil makhluk. Nah, ini kata para ulama. Itu adalah tobat yang maksudnya rujuk ya, rujuk jadi bahasa Indonesia ya. Kembali ya dari kekeliruan yang terkait dengan makhluk. Nah, ini ya beda dengan tobat ibadah yang di sini yang disampaikan. Yaitu at-taubatu ilallahi minadzunub wal ma'asi. Ya. Bisa dipahami sini. Jadi kalau antum nanti ketemu hadis, ya atubu ilallahi wa rasul, kok kepada rasul? Maksudnya apa? Itu bukan taubat dari dzunub wal ma'asi. Ya, tapi itu adalah ar-ruju anil khata'. Ar-ruju anil khata' fima yata'allaqu bil makhluq. Rujuk dari kekeliruan pada hal-hal yang terkait dengan makhluk. Maka ini enggak apa-apa, ya. Sebagaimana perkataan Aisyah juga, atubu ilallah wa rasulih. Ya, maknanya Aisyah bertobat pada Allah atas segala dosa beliau, atas dosa beliau, ya, dan beliau bertobat kepada Rasulullah fima akhtaat fi haqqihi. Ya, terkait kekeliruan Aisyah pada hak Rasulullah yang di situ adalah sebagai suami beliau. Bisa dipahami enggak? Ya. Baik, berikutnya wan nadar, tafadhal Ahmad, dibaca Ahmad. Qawluhu wan nadri wa huwa min al-ibadatil maliyati wa qad yakunu min al-ibadatil badaniyati ka'an tanzuru as-salata aw as-siyama fa hadhihi ibadatun badaniyatun amma idza nazarta as-sadaqata فهذه عبادة مالية والنذر عبادة يجب أن يفرد الله أن ويجب أن يفرد واجب diesakan أن يفرد أن يفرد الله عز وجل بها ولا ينذر للمخلوق للحي ولا الموت Li anna nadra ibadatun fala yadzuru li ghairillahi azza wa jalla. Terus wa ta'ah. Qawluhu wa ta'ati at-ta'atu takunu ibadatan wa takunu aydan mubahatan. Fa ta'atu al-makhluqi fil umuril mubahati mubahatun. Amma ta'atul makhluqi fi ma'siyatil khaliqi fa hadha syirkun. Qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah fa la ita'u al makhluqu fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Idza amaraka bi ma'siyatin la tata'uhu, la tuti'hu, la tuti'hu. Lanya itu la nahya jazima, tuti' fi mudhari majzum dengan la nahya. Terus Fa in aqtahu fa yaqulu syirkan wa in aqtumuhum innakum lamusyrikun. Fa hadza syirkun fi ta'ati. Nah. Berikutnya nazar. Ya, nazar ini adalah dari ibadah maliyah. Tadi saya sudah sebutkan ada ibadah badaniyah, ya, ada ibadah tadi qalbiyah, ada ibadah maliyah. Bernazar. Ya, bernazar itu kalau disebutkan oleh para ulama ialah seseorang mewajibkan diri dia untuk mengerjakan sebuah ketaatan yang sebelumnya tidak diwajibkan. Yang sebelumnya tidak diwajibkan. Misal dia bernazar mau sholat, mau puasa, mau haji, mau ini dan itu, sedekah dan yang lainnya. Ya, dia adalah ibadah maliyah. Qad yakunu minal ibadah al-badaniyah. Terkadang dia adalah bentuk dari ibadah badaniyah. Semisal seorang sholat atau bernazar untuk sholat puasa, ini adalah ibadah badaniyah. Adapun jika dia bernazar sedekah, adapun ida nazar, adapun jika anda bernazar untuk bersedekah, fahadihi, ini adalah ibadah maliyah. Nazar adalah ibadah yajib, maka yajibu ayyufradallahu biha, maka wajib Allah diesakan dalam bentuk ibadah ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mastura. Ya, mustatira. Dan mereka yufuna bin nadr. Ini Allah sebutkan nih tentang orang-orang yang abrar, yang meminum ya, dari gelas-gelas di surga dengan kafur. Ya, Allah sifati mereka yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar. Ini Allah meridhoi enggak? Allah mencintai enggak? Mencintai, karena dengan sebab itu Allah masukkan ke surga. Nah, kembali ke definisi ibadah yang disebutkan Ibnu Taimiyah di Al-Ubudiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardha min al-aqwal wal af'al, adh-dhahirah wal batin. Ya, ibadah adalah ya, sebuah nama yang mencakup segala yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Ya, baik berupa ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, ini Allah ridhoi. Dengan sebab orang menunaikan nazar, Allah masukkan dia ke surga. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarrun mustatira. Dia dengan sebab menunaikan nazar dia dan sebab dia takut pada hari kiamat, maka ini adalah ibadah. Ya, Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Allah sebutkan ibadah nazar ini, dan apa yang kalian infakkan dari infak sedekah atau yang kalian nadarkan dari nadar, maka Allah mengetahuinya. Maka Allah ya'lamu. Ini nazar berarti adalah ibadah. Ya. Ya, adapun perinciannya nanti ya. Bagaimana kalau melanggar nazar, kafaratnya apa? Bagaimana kalau nazarnya itu adalah maksiat? Ya, itu perinciannya nanti. Wala yanzur lil makhluk. Ya, al-hayy lil mayyit. Maka dia enggak boleh bernazar untuk makhluk, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Karena nazar adalah ibadah, maka tidak boleh dia bernazar, seseorang bernazar kepada selain Allah. Ata'ah, berikutnya ata'ah. Ya, apa yang dimaksud dengan ata'ah di sini? Maksudnya adalah doa. Ya. Ata'ah ketaatan ya. At-talab yang maknanya adalah doa. Ata'ah adalah ketaatan. Ata'ah takunu ibadatan, dia menjadi ibadah. Ya, takunu aidan mubahatan, terkadang menjadi sebuah hal yang mubah. Maka ta'atul makhluk fil umuril mubahah, mubahatun. Mentaati makhluk pada perkara yang mubah, ya mubah. Karyawan patuh pada, taat pada bosnya, perkara yang mubah. Bikin ini, bikin itu, beli ini, beli itu. Maka menjadi perkara yang mubah. Amma idza ta'atul makhluk fi ma'siyatil khaliq fa hadza syirkun. Ini syirik. Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, fi ma'siyatil. Enggak boleh ada ketaatan pada makhluk yang di situ bermaksiat pada Allah. Ya. Enggak boleh. Ini risiko maksimal. Risiko maksimal bisa syirik. Ya, karena taat adalah ibadah. Kalau dia memberikan ketaatan kepada makhluk pada hal-hal yang di situ melanggar perintah-perintah Allah, batasan-batasan Allah, maka dia berarti memberikan ibadah. Ini risiko maksimal. Ada nanti tahapannya itu adalah maksiat atau ta'awun alal ismi wal udwan, tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan. Ya, bisa dimahami sini. Fala yuta'ul makhluk, maka makhluk tidak boleh ditaati fi maksiatillah. Idza amaraka bi maksiatin, apabila ada seorang memerintahkan Anda untuk melakukan maksiat, fala tuti'hu, jangan Anda taatinya. Fa in ata'tahu fa yakunu syirka. Tapi kalau Anda taati, maka itulah kesyirikan. Wa in ata'tumuhum fa innakum la musyrikun. Ini Allah yang tegaskan, kalau kalian mentaati mereka, maka kalian musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau taat pada Rasul gimana? Taat pada Rasul. Boleh enggak? Kan perintahnya gitu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Gitu. Taat pada Rasul, ya, itu adalah tabi'ah, tabi' mentaati Allah. Ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa ati Rasul. Sebagaimana kecintaan kepada Rasul, itu adalah tabi' mengikuti kecintaan kepada Allah. Bisa dipahami enggak sih? Jadi ada prioritas yang mesti dicintai dari adalah Allah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya kan begitu? Orang yang beriman asyaddu hubban lillah, sangat besar cinta kepada Allah. Prioritas utama. Kemudian dari kalangan makhluk, Rasul. Sama begitu juga taat ada skala prioritas. Taat pada Allah, ini ibadah. Taat pada Rasul, prioritas. Kemudian ulil amri. Al-amri itu maksudnya apa? Pemimpin. Pemimpin muslim. Ya. Kalau Ahok jadi gubernur, ulil amri bukan? Bukan. Ah, jadi ulil amri. Bukan. Oh, Ahok ulil amri. Ya. Belajar nanti. Ya, buku-buku para ulama. Misal Al-Hakam, Sultaniyah, Al-Mawardi. Ahok ulil amri. Bukan. Kau muslimin tinggal di Amerika. Si George Bush, siapa sih presiden Amerika sekarang? Donald Trump, ulil amri. Bukan. Bukan. Ya, jadi si Ahok jadi gubernur DKI, bukan ulil amri. Bukan. Tapi wajib. Wajib apa? Yang mengubah-ubah gitu, wajib. Ya, kita, ya udah dalam keadaan itu nantilah dibahas lah ya. Dalam hal-hal yang mubah ya. Dia makhluk. Dia makhluk. Dalam hal yang mubah. Yang untuk kemaslahatan kita. Ada yang pernah bilang, Ahok ulil amri bukan ustaz. Iya ulil amri. Na'udzubillah. Jangan merokap. Gak malu ngucapin itu. Gak ngerti ini berarti. Ya. Barakallahu fiik. Gak paham dia, kapan seorang jadi ulil amri. Nanti sebentar disebut salah juga ya. Nah, itu lagi belajar. Ya. Berikutnya, wattalaq. Apa dulu baca sih? Pak Adri. Talak bimakna doa. Kalau kata Syekh Ar-Raji'i, talak bimakna doa. Ai talak minallahi. Wa du'auhu subhanahu, itu meminta, maksudnya berdoa pada Allah. Terus at-talabu bima la yaqdiru alaihi illallah la tatlubuhu illa min Allah la shifa'a maradi wa jalbi rizqi wa inzali al-masari wa ghairi dhalika amma at-talabu alladhi yaqdiru alaihi al-makhluqu fa tatlubuhu minhu ka'an tatlubu minhu an yu'tiyaka an yu'ridaka fala ba'sa an tatluba minhu bima yaqdiru alayhi ma anna al-afdala anna an la tas'ala an al-nas wa innama tas'al Allah qawluhu wa tawakkulu wa huwa at-tafwidu wal ihtimalu bil umuri allati la yaqdiru alaiha illa Allah fala yajuzu an tatawakkala ala ghairihi fatawakkalu min a'zami anwa'i ibadati wa huwa al-i'timadu ala Allah wa taqridu al-umuri wa taqwidu wa wa huwa al-i'timadu 'ala Allah wa taqwidul umuri ha ilaihi subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Qawluhu wa nahwi hadhihi al-ashya'i min anwa'il ibadati. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، فالعبادة حق لله بجميع أنواعها، ولا تشرك معه. ولا تشرك، لا يعني تلا جازمة. ولا تشرك معه غيره فيها. نعم. Berikutnya tolak, ya doa. At-tolak, meminta, berdoa. Fima la yaqdir alaihi illallah. Ini adalah talab, adalah ibadah. Yaitu at-talab, meminta atau berdoa kepada terkait pada hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk mengijabahnya, tidak ada yang mampu untuk meresponnya, memberikan apa yang diminta illallah, kecuali itu hanyalah Allah. La tatlubuhu illa min Allah. Jangan, maka kalau begitu Anda tidak meminta kecuali kepada Allah. Kasyifa'il marad, semisal kesembuhan penyakit. Ya. Minta berdoa kepada Allah, berdoanya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah. Tapi disyaratkan ikhtiar. Ya, berupaya sembuh, datang ke dokter, tapi penyembuhannya ini yang diperbolehkan. Kata Nabi tadawau, berobat sakit, tapi jangan berobat dengan yang haram. Berobat yang haram yaitu zatnya haram atau pengguna atau praktek penggunanya itu haram. Semisal pakai kai, besi panas, atau di situ ada perdukunan. Semisal datang ke togut, ya, ke dukun yang di Bekasi sini, haji-haji siapa itu namanya, yang pakai jubah, sakit kanker, bayar mahar, kankernya pindah ke kambing. Atau datang ke tempat silat sono, kakinya kecengklak, tangannya patah, dipindahin, di ternyata pakai jin. Diurut ternyata pakai jampe-jampe, itu jin. Nah, itu berarti haram, nggak boleh. Nah, memintanya, berdoanya itu mengharap kesembuhannya hanya kepada Allah. Ya, meyakini yang menyembuhkan hanya Allah. Wajal bil rizq, dan juga meminta didapatkannya rezeki, inzal matar, turunnya hujan. Nah, minta turun hujan pada Allah, jangan pada pawang. Minta tahan hujan juga Allah kalau mau hajatan. Ya Allah, mau hajatan nih, jangan hujan dulu. Wah, orang minta turun hujan, dia jangan hujan. Nah, kalaupun dia mau kayak begitu, ya, karena di musim penghujan, minta pada Allah. Bukan pada pawang hujan. Pawang hujan itu dukun, ya. Dukun. Dukun pawang hujan itu. Ya, mana ada bisa dia nahan hujan kayak begitu. Itu dukun. Itu dukun. Ya, yang dia ngerahkan jin buat belokin awan supaya tidak ke situ. Kemudian ada doa orang, ya Allah saya mau hajatan, jangan hujan dulu. Ada enggak kayak gitu doa? Ada enggak? Enggak ada ya. Ya, kalau mau hajatan jadi musim hujan kayak begitu. Atau di indoor. Ya. Wa ghairu dzalik dan yang lainnya. Amma talabu alladhi yaqdiru alaihi al-makhluqu, adapun talab meminta kepada yang makhluk mampu untuk ya mengijabahnya, meresponnya, fatatlubu minhu, maka silakan Anda minta dari dia. Kan tatluba minhu ayyutiyaka, semisal Anda minta dari makhluk agar dia memberikan Anda, au yuqridaka, atau dia memberikan pinjaman pada Anda. Ah. Ya, antum ya mau ngutang sama teman, mukadimahnya afwan akhi ya, ana minjem uang. Nanti al-bidayah wa nihayah. Al-bidayah afwan akhi, an-nihayah afwan akhi. Al-bidayah wa nihayah. Al-bidayah awalnya afwan akhi, pinjam uang. Pas ditagih afwan akhi, belum ada uang. Nah, itu al-bidayah wa nihayah. Al-bidayah afwan akhi, ana kesulitan ini bla bla bla bla. Mau ta'adud, enggak ada modal. Kurang asem ini kata yang minjemin. Ada aja muwahid mutlak. Ada mujtahid mutlak, muwahid mutlak. Semisal Pak Bowo itu muwahid mutlak. Ana aja muahid eta lagi kalau ada mana duluan lah. Nah, taralah oh, ini afwan akhi. Mukadimahnya afwan akhi. Al bidayah wa nihayah pasti tagi mana? Ana ada perlu. Afwan akhi. Al bidayah wa nihayah. Afwan akhi. Mana lagi tadi? Aduh gawat ini. Nah, pala bahasa antat luba minhu fima yakdiru alai, maka enggak mengapa Anda minta padanya padahal hal yang dia mampu. Ma'annal afdal, tetapi yang afdal Allah tas'ala nasa. Anda tidak perlu minta bantuan pada manusia. Dahulu salaf, ya, cemetinya jatuh dari kudanya, dia turun dari kudanya, ngambil cemetinya. Padahal teman-temannya banyak di situ. Ya, ini meninggalkan ya, perbuatan yang dianggap remeh sekalipun untuk bergantung kepada manusia. Mul-mul bikin kopi mul berarti gimana itu? Nah. Nah ini kan sebagai saran aja biar mul dapat pahala. Ya biar mul sekalian ngopi juga ya mul ya. Wa inna ma tas'alanna fa inna ma tas'alullah. Anda minta pada Allah. Tawakkul. Berikutnya tawakal. Ya, dia adalah at-tafwidu wal i'timadu fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Itu menyerahkan diri dan bersandar ya dalam hal-hal fil umur dalam berbagai perkara allati la yaqdiruha illallah. Yang tidak ada yang mampu untuk menyelesaikannya kecuali itu adalah Allah. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wala yajuzu an tatawakkala ala ghairihi, maka enggak boleh Anda bertawakal pada selain Allah. Wa tawakkuluhu min a'zami anwa'il ibadah, maka tawakal adalah di antara ya, ibadah yang paling agung. Wa huwal i'timad 'ala Allah wa tafwidul umuri ilaihi subhanahu duna ghairihi, yaitu bersandar kepada Allah, menyerahkan segala perkara kepadanya subhanahu tanpa kepada selainnya. Allah taala berfirman, bertawakallah kepada Allah jika kalian beriman. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal pada Allah maka Allah akan mencukupinya. Ya, wa qawlu wa nawi hadhil asya' min anwa'il ibadat, dan selainnya dari segala jenis ibadah, fat tauhid huwa ifradullah, maka tauhid adalah mengesakan Allah ya bi jamil ibadah bi jami' anwa'il ibadah, dengan segala jenis ibadah. Fal ibadatu haqqun lillah, ibadah itu adalah hak Allah bi jami' anwa'iha, dengan segala jenisnya. Fala tusyrik ma'ahu ghairahu fiha, maka janganlah Anda menyekutukan dengan selain Allah ya, dengan selain Allah pada ibadah tersebut. Tapi ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, oleh Syekh Al-Maqrizi, itu bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan. Artinya ibadah itu aja. Oh, enggak, banyak lain. Ada khasyah, isti'anah, isti'adah, kan begitu. Istighosah, doa, itu ibadah. Banyak yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk lagi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa inna at-tauhida haqiqatan antara al-umura kullaha min Allah ta'ala ru'yatan taqta. Ya taqtaul iltifat ila al-asbab wal wasa'id. Fala taral khaira wal syarra illa minhu ta'ala. Wa hadha al-maqam yusmiru tawakkula wa tarkal shikayat wa tarkal shikayatil khalqi wa tarkal laumihim wa ridha anillahi ta'ala wa taslima li hukmihi. Di matan tajwid at-tauhid, Syekh Al-Maqrizi berkata, maka tauhid secara hakikatnya adalah Anda melihat segala perkara semuanya itu dari Allah ya, ru'yatan, dengan penglihatan yang taqta'u, yang penglihatan tersebut menghilangkan al-iltifat ya, keinginan untuk berpaling anil asbab, dari segala sebab wal wasa'id, dan segala macam wasilah-wasilah. Fala taral khaira wasyara illa minhu ta'ala, maka tidaklah Anda melihat kebaikan dan keburukan melainkan itu dari Allah ta'ala. Wa hadzal maqam, maka kedudukan ini, tauhid seperti ini, yusmiru tawakkula, akan menghasilkan ketawakalan. Wa tarka syiakatil khalqi, dan meninggalkan syiakah, syakah itu masdar dari syaka yasku, mengeluh, mengeluh kepada makhluk. Watar kalau mihim, dan meninggalkan, mencela mereka. Waridho anillah, dan menghasilkan ridho pada Allah. Wataslim ali hukmihi, dan berserah diri kepada hukumnya atau keputusannya. Nah, Syekh Bowo Muwahid Iqra. Al-Baqrizi di Matan, maka tauhid hakikatnya adalah Anda memandang segala perkara semuanya itu dari Allah. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, maka ini adalah tauhid rububiyah. Yaitu Anda melihat segala yang terjadi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya terjemahin aja langsung ya, kan tadi sudah dibaca kan. Diqada'iha dengan segala keputusannya. Ya, dan juga dengan segala takdirnya wa qadarihi. Fa kullu ma fis samawati, maka segala yang ada di langit wal ardh, di bumi, minal makhlukat, semuanya dari apa yang Allah telah ciptakan, Allah yang adakan dan Allah atur, maka tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah dalam hal ini. Oleh hada tahaddallahu, tahadda menantang, oleh karena itulah Allah menantang kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada alihatan ghairallah, ya Tuhan selain Allah. Ayyusbitu anna hadil ahadil alihat, untuk menetapkan bahwasanya Tuhan-Tuhan ini yang mereka sembah, khalaqat syai'an, apakah mereka menciptakan sesuatu, au malakat syai'an fis samawati wal ard, atau mereka memiliki sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Maka Allah berfirman, ara'aitum syuraka'akum alladziina tad'uuna min duunillah, ya, kata Allah, terangkanlah kepadaku tentang sekutu-sekutu kalian tadi, berhala-berhala kalian tadi yang kalian sembah, yang kalian seru selain Allah. Aruni madza khalaqu, perlihatkanlah, perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan. Minal ardi wa amlahum syuraka amlahum syirkun fis samawat, apa yang telah mereka ciptakan di bumi, apakah mereka punya saham di langit dalam penciptaan. Tahaddahum, maka Allah menantang mereka. Ma hum ajabu, mereka enggak mampu jawab. Qul, mereka mengatakan, qul, mereka enggak bisa mengatakan khalaqu hadza wa kadza, ya Tuhan-Tuhan kami, berhala kami menciptakan ini dan itu. Masalah ya khalaqus samawati wa ba'da aw ba'daha aw an-nujuma aw kadza ma ajab, mereka enggak bisa jawab. Tuhan mereka menciptakan langit atau sebagiannya atau bintang-bintang atau ini dan itu, mereka enggak bisa jawab. Padahal maka hal menunjukkan bahwasanya segala makhluk itu dari Allah, ciptaan Allah. Aruni madza khalaqu min al-ardh, perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan mereka oleh mereka, berhala-berhala kalian tadi di bumi, ya minal bihar, berupa lautan, wal jibal, pegunungan, wal muhitat, samudra-samudra, wal asjar, pohonan, wal ahjar, bebatuan. Hadhil alih aina khalquha, Tuhan-Tuhan ini, lata, manak, uzat, dewi, sri, ya, mana ciptaannya, apa aja buana syai'in min zalik, maka mereka enggak bisa jawab sedikit pun. Wala idda'u, mereka pun enggak bisa mengklaim anna sanama fulani, bahwa berhala si fulan bulan ini atau wali fulan ini, au hatal malaika. Malah hatta di sini boleh tiga penggunaan, tapi kita pakai huruf ataf aja. Ya. Bisa juga harfu jar. Ya. Hatal malaikata, hingga malaikat atau para nabi atau para wali, annahum khalaqu syai'an. Bahwa mereka menciptakan sesuatu min hadhil makhluqat. Dari makhluk-makhluk ini, fallahu aqama burhana, maka Allah menegakkan burhan ala wahdaniyatihi bihada. Ya, Allah menurunkan burhan bukti atas keesaannya dalam hal ini. Nah, ya, Akbar. In urida. Wasa'id. Wasa'idu wa asbabu tashfa'u lana indallahi. Wa hadha batilun. Abtalahu subhanahu wa ta'ala. Amma asbabu alati ja'alahu subhanahu wa ta'ala asbaban kalharokati litolabi rizki. Cukup. Adapun asbab in urida biha al asbabu, ya, yang diinginkan sebab-sebab tersebut, allati yattakhidhuhal musyrikun, yang dijadikan kaum musyrikun sebab tadi mereka mengatakan haulai syafa'una indallah, berhala-berhala ini mereka ini akan menjadi pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, ai wasaitu, jangan wasaitun, dia sigo mutarjumu mafa'il. Wasilah-wasilah wa asbabun, dan sebab-sebab tashfa'u lana indallah, yang menjadi penyebab mendapat pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Fahada batilun, ini batil. Amtalahullahu, Allah telah membatilkan. Amal asbab allati ja'alaha Allahu, adapun sebab-sebab yang Allah telah menjadikannya asbaban sebagai sebuah sebab yang syar'i, kal harakati li talabir rizki, semisal bergerak untuk cari rezeki, ya, untuk cari ilmu, dan seluruh sebab-sebab yang diamalkan manusia, yuriduna min waraiha husula matalibihim, mereka menginginkan di balik itu semua, ya, didapatkan keinginan mereka al-mubahah, yang mubah, maka ini adalah hakikatun wa asbabun mawjudatun. Ya, ini adalah hakiki dan sebab-sebabnya memang ada. Lakin la yu'tamadu 'alaiha, tapi enggak boleh bersandar, ya, disandarkan kepadanya, fi tahsilin nata'ij, untuk mendapatkan hasil-hasilnya tadi. Bal tatawakkal ala Allah, bahkan anda bertawakal pada Allah, fa anta ta'malul asbaba, anda mengamalkan asbab, wa tatawakkalu ala Allahi fi husulin nata'ij, dan anda bertawakal pada Allah dalam menghasilkan, ya, mendapatkan hasil-hasil tadi. Cukup sampai sini, ya, tandain, nanti insyaallah kita lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.